Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الأخوة رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kita ayat-ayat hukum. Dan kepada pendengar dimanapun Anda berada, Radio Ismail Radio 774 AM, dan mudah-mudahan selalu Allah memberikan kepada kita semua dimanapun kita berada, pada kaum muslimin, agar senantiasa kita diberikan oleh Allah taufik, hidayahnya, inayah, rahmatnya, dan selalu diberikan oleh Allah istiqamah dalam menjalankan dinul Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita diberikan oleh Allah kesehatan dalam bulan suci Ramadan, yang insyaallah dalam beberapa minggu lagi kita akan memasukinya. Insyaallah kita diberikan oleh Allah kesehatan, keselamatan, semuanya yang Allah berikan nikmat-nikmat itu kepada kita. Ma'asyiral muslimin, dengar Radio Ismail dimanapun Anda berada, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita alhamdulillah nikmat Islam. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat Islam. Yaitu kita alhamdulillah menjadi orang Islam. Ini adalah suatu nikmat yang sebesar-besarnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala menjadi orang beriman yang Allah takdirkan kepada kita. Tetapi nikmat tersebut harus kita jaga, yaitu al-Islam ini. Kemukminan ini, keimanan yang ada pada kita ini, agar kita selalu mengetahui apa yang ada pada dinul Islam itu sendiri. Bagaimana mungkin kita menjadi orang Islam tetapi kita tidak tahu apa isi al-Islam itu sendiri, akan merasa asing kita terhadap agama kita sendiri. Banyak yang kaum muslimin yang dia merasa asing atau tidak tahu terhadap agamanya. Dia tidak mengerti apa itu tauhid, bagaimana cara beribadah kepada Allah yang benar, cara sholat yang benar, cara berpuasa Ramadan yang benar, ibadah haji yang benar, maupun ibadah-ibadah yang lain. Tentunya adalah kita harus menuntut ilmu syar'i. Tanpa itu tidak mungkin kita akan mengetahui apa itu al-Islam, yaitu din atau agama yang kita peluk tersebut. Bagaimana yang telah al-fakir atau saya katakan tadi, alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah, itu adalah satu karunia yang sebesar-besarnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang begitu besar kita takdirkan menjadi orang Islam itu, yang selalu saya ulang-ulang, adalah suatu yang harus kita pertahankan sampai kita wafat, kita tetap menjadi orang muslim dan mukmin. Maka daripada itu, agar kita sempurna dalam menjalankan dinul Islam kita harus menekuni, harus kita betul-betul kita mengetahui dinul Islam ini dengan sebaik-baiknya. Ma'asul muslimin, pendengar Radio Ismail dimanapun Anda berada, itulah mukaddimah dari saya tentang yaitu hukum ilmu syar'i di dalam Islam. Hukum ilmu syar'i di dalam Islam adalah fardhu ain, bukan fardhu kifayah. Menimba ilmu syar'i, saya ulang, adalah fardhu ain. Ya. Jadi wajib. Ya, fardhu kifayah adalah jikalau sebagian umat Islam telah melakukan gugur, tidak. Kalau menurut ilmu syar'i fardhu ain. Karena Rasulullah SAW mengatakan talabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Bahwa menurut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, ruwahu muslim. Ya, jadi jelas sekali dalil yang mengatakan bahwa kita ini menjadi orang Islam ini harus menuntut ilmu syar'i. Dimanapun kita ilmu syar'i, dimanapun kita berada, ya, ini harus menjadi suatu kewajiban kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 18. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Ali Imran ayat 18 Allah berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilm qa'iman bil qis la ilaha illa huwal azizul hakim." Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 18, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia, yaitu Allah yang menegakkan keadilan. Begitu pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu yang menyatakan demikian. Maknanya yang menyatakan tidak ada Tuhan melainkan Dia, Allah. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah menyatakan di dalam surat Ali Imran tersebut, syahidallah, Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, yaitu Dia. Allah menyaksikan atas kebesarannya. Allah menyatakan terhadap kesucian Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ilah di jagat raya alam ini, hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah, yang berhak diibadati, hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang berhak untuk dimintai. Hanya Allah lah semua makhluk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, para ulama menerangkan ayat ini, bahwa Allah sebenarnya bersumpah pada dirinya bahwa tidak ada ilah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan pada dirinya atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu bangsa malaikat yang menyatakan demikian, yang menyatakan bahwa Allah tidak ada Tuhan melainkan Allah, bangsa malaikat, semua bangsa malaikat yang berjumlah tidak terhingga menyatakan demikian, beribadah kepada Allah, mensucikan Allah, membesarkan Allah, semua bangsa malaikat. Lantas bangsa manusia, tetapi tidak sembarang bangsa manusia, tidak semua bangsa manusia yang menyatakan Allah tidak ada Tuhan melainkan Allah, tapi Allah katakan wa ulul ilm, orang yang berilmu, yang mempunyai ilmu syar'i, yang bisa menyatakan. Jadi Allah mengatakan wa ulul ilm, bukan manusia, wan nas, tidak. Bukan Allah mengatakan syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaika wan nas. Tidak. Allah tidak mengatakan manusia sembarang manusia. Siapa manusia dari bangsa manusia? Hanya orang yang berilmu syar'i yang bisa menyatakan, merasakan manusia yang menggetarkan hati. Hanya orang-orang yang berilmu syar'i yang merasakan akan kehadiran Allah di alam jagat raya ini. Allah lah yang menciptakan jagat raya ini. Allah lah yang memati hidupkan makhluknya. Yang Allah memberikan rezekinya. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tempat meminta. Allah tempat bergantung semua makhluk. Hanya orang yang berilmu yang mengetahui hal ini. Yang merasakan akan kelezatan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Qa'iman bilqis. Ya. Yang mereka menegakkan yaitu keadilan. Menegakkan keadilan para malaikat dan orang-orang berilmu. Yang menegakkan keadilan makna di sini adalah yaitu yang menegakkan hak wajiban kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar Radio Ismail, azakumullah. Jadi Allah menyatakan demikian. Orang yang berilmu yang bisa menyatakan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, bagaimana mungkin orang yang tidak mengerti ilmu syar'i, ilmu tauhid, akidah, yang bisa mengerti Allah, hak-hak Allah, kewajiban manusia terhadap Allah, bagaimana mengerti dia kalau dia jahil terhadap agamanya tersebut? Lantas ya. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan juga kepada kita, ya, yaitu Allah mengatakan di dalam Al-Quran dengan begitu gamblangnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Al-Ankabut ayat 43 surat ke-29, Allah katakan watilkal amsalun nadribuha linnas wama ya'qiluha illal alimun. Ya, dalam surat Al-Ankabut surat ke-29 Al-Ankabut ayat 43, Allah berfirman, dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia dan tiada yang memahaminya ini perumpamaan kecuali orang-orang yang berilmu. Fatilkal amsalu nadribuha linnas wama ya'qiluha illal alimun. Jelas sekali Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan demikian. Orang-orang yang berilmu, yang bisa memahami perumpamaan-perumpamaan Allah, yang Allah katakan di dalam Al-Quran, dan juga lewat lisan Rasulullah s.a.w. perumpamaan begitu besarnya, Allah membuat perumpamaan yang begitu di dalam Al-Quran, begitu banyaknya, ya. Tetapi orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang tidak mempunyai ilmu syar'i akan memahami perumpamaan, permisalan-permisalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga manusia tidak akan memahami perumpamaan atau permisalan yang Allah telah katakan kepada manusia tersebut. Ya. Al-Ikhwah rahimakumullah, pendengar Radio Ismail dimanapun Anda berada. Lantas Allah subhanahu wa ta'ala katakan di dalam Al-Quran, bagaimana Allah katakan, yaitu inna yakhshallaha min ibadihi al-ulama inna allaha azizun ghafur. Allah katakan bahwa yaitu sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Itu orang-orang yang berilmu. Yang bisa merasakan rasa khauf kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang merasakan getaran hati. Karena takutnya akan azab Allah. Akan takutnya akan siksa Allah. Akan takutnya tidak mendapatkan tempat perlindungan di alam kubur. Dan sebagainya. Maka Allah katakan innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut yang merasa gemetar hati kepada Allah karena khawatirnya tidak akan mendapat rahmat Allah, perlindungan dari Allah. Di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama, yaitu orang-orang yang berilmu. Begitu banyaknya masyarakat muslimin dimanapun Anda berada. Allah terangkan di dalam ayat-ayatnya tentang bagaimana menimba ilmu, pentingnya ilmu syar'i tersebut. Allah katakan juga dalam surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar, surat ke-39, ayat 9. Allah katakan, "Qul hal yastawina alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab." Dalam surat Az-Zumar Allah katakan, ya, yaitu apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui, kata Allah. Sesungguhnya orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Makna orang-orang yang menggunakan akalnya menimba ilmu, sehingga orang-orang yang mempunyai ilmu syar'i akan bisa menerima pelajaran. Dengan ilmu tauhid dia akan menempatkan dirinya sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Dia akan tahu bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sang khalik, sehingga manusia mempunyai visi, misi hidup hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Misi, visi, tujuan hidup dia hanya untuk mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya orang-orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Innama yatadzakkaru ulul albab. Yaitu orang-orang yang mempunyai ilmu. Bagaimana orang yang berakal tanpa berilmu? Tentu akalnya tidak akan sempurna yang mempunyai ilmu, ya. Yang bisa menempatkan dirinya ya, sebagai manusia. Dia tahu hak dan kewajiban dia sebagai hamba. Ya, itu hanya orang-orang yang berilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, atas Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat-ayat yang lain Allah juga terangkan di mana Allah mengangkat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah, dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir." Ya, Allah berfirman, ya, bagaimana Allah katakan kepada, Allah panggil orang-orang yang beriman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis," maknanya memberi tempat kepada saudaranya dalam ketika duduk di dalam majlis, "maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Surat Al-Mujadilah. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mujadilah ini, Allah katakan, yaitu Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Allah angkat orang yang berilmu dulu, orang yang beriman dahulu, baru orang yang berilmu. Para ulama di antaranya menjelaskan kenapa Allah katakan orang yang beriman baru berilmu. Orang yang berilmu, ya, Al-Fakir, saya ulang. Orang yang berilmu tanpa beriman tidak ada dampak pada dirinya. Ya, maka ini rahasianya, Allah dahulukan iman, Allah angkat iman orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ya, jelas sekali. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang berilmu tidak beriman kepada Allah dan kepada yang lainnya tidak akan punya dampak positif. Tidak akan punya dampak yang bisa merubah segalanya kalau dia tidak beriman. Contoh, orang-orang yang mengajar misalnya. Ya. Orang-orang yang mengajar, orang-orang orientalis di barat. Ya. Orang-orang orientalis di barat. Itu orang-orang tetapi dia mengajar studi Islam. Ya. Universitas-universitas barat, banyak anak-anak kita. Mahasiswa-mahasiswa kita yang dikirim di barat. Ya, dia belajar Islam di barat. Dan dosennya itu adalah bukan orang-orang Islam. Ya, dosennya itu yang mengajar studi Islam di Universitas Barat itu bukan orang-orang Islam, sebagian. Ya. Mereka, para dosennya ini, profesor, guru besar itu, ada yang mengajarkan yaitu tentang metodologi Al-Quran, ada yang mengajarkan ilmu hadis, pemikiran Islam, peradaban Islam, dan seterusnya. Mereka, para dosen itu, di barat itu, orang-orang barat yang mengajar Islam di barat, ngerti tentang Al-Quran, bukan tidak mengerti. Mereka hafal terhadap beberapa ayat Al-Quran, bahkan banyak yang akan memahaminya. Misalnya yaitu tahu bahwa ayat ini asbabun nuzulnya di mana, turun di mana ayat ini, untuk siapa, dan karena apa. Mereka baca. Ya, pengetahuan mereka cukup luas. Ya. Hadis begitu juga, tahu tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ada dampak untuk diri mereka secara ilmu syar'i untuk perubahan dirinya? Tidak ada. Hanya sebagai pengetahuan saja untuk mereka. Ya, Islam hanya sebagai pengetahuan saja, sebagai teori ilmu itu, ilmu syar'i yang dia. Kalau anak-anak mahasiswa kita yang dikirim ke barat itu, ya, tidak punya dampak yang positif untuk para guru. Itu. Kenapa? Karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak ini, tidak bermanfaat. Ilmu syar'i yang ada pada dirinya karena tidak beriman kepada Allah, tidak bermanfaat ilmu syar'i itu. Tidak akan bisa merubah dia dalam memantapkan pemahaman kepada Allah Subhanahu wa taala, memahami tentang kebesaran Allah, bergetarnya hati, kelezatannya iman, karena iman itu harus ditopang dengan ilmu. Iman tanpa dengan ilmu sempurna keimanan itu. Nah, sebaliknya, orang yang beriman saja, beriman kepada Allah, iman dia, tapi dia tidak punya ilmu syar'i atau ilmu syar'inya kurang, imannya tidak sempurna. Karena keimanan itu harus disempurnakan dengan ilmu syar'i, keimanan itu. Dia bisa mengetahui seorang muslim hak-hak Allah. Dia bisa mengetahui hak Rasulullah, dia bisa mengetahui hak-hak terhadap sesama kaum muslimin, terhadap orang mukmin. Dari mana kalau dia tidak tahu ilmu syar'i, ilmunya, sehingga imannya ini akan terpengaruh karena tidak ilmu tidak dari dia. Jadi keimanan dia bisa tidak sempurna. Karena apa? Karena ilmunya tidak sempurna yang dia. Jadi saling berhubungan erat antara iman dengan ilmu. Maka Allah katakan, Allah dahulukan iman dahulu dalam surat Al-Mujadilah ini, ya, Allah dahulukan yang iman dulu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, Allah angkat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang mempunyai ilmu beberapa derajat. Ya, jadi jelas ini apa tentang masalah bagaimana tentang hukum menimba ilmu syar'i tersebut. Ya. Lantas Al-Ikhwan, Azzaikumullah, anda berada pendengar Radio Ismail. Nah, begitulah Allah SWT banyak sekali tentang masalah ayat-ayat Al-Quran yang telah Allah berikan ya di dalam Al-Quran, sehingga kita bisa mentelaah masalah hal-hal tersebut. Ya. Maka ada juga beberapa ayat yang Allah yaitu mencela orang-orang yang tidak mempunyai ilmu, orang-orang yang jahil terhadap agamanya, ya. yang tidak mau dia mentelaah Islam sehingga dia mensifat, dia bertindak tanduk, mempunyai akhlak yang jelek dan seterusnya, kasar dalam bicara, dalam bertindak dan sebagainya, kejahilan yang dia punya karena dia tidak belajar akhlak Islam, dia tidak tahu tentang masalah ilmu syar'i dan seterusnya. Allah katakan dalam surat Al-A'raf 199, Allah katakan khudzil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Ya. Jadi Allah katakan dengan jelas sekali, yaitu berikanlah maaf dan perintahkan manusia yang ma'ruf dan jauhilah orang-orang yang jahil. Wa'rid anil jahilin. Ya. Jadi Allah katakan agar kita diperintahkan jauhi orang-orang yang jahil. Ya, orang-orang yang dalam arti jahil di sini termasuk orang yang bersikap ya di dunia ini semasa hidup dengan hawa nafsunya. Ya, orang yang bersikap dia tidak tahu tentang bagaimana Allah mencari manusia ini yang dia menghambakan diri kepada nafsunya. Ya. Allah mencela. Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita agar tidak bolehnya kita menjauhi dari menghambakan diri kita terhadap nafsu kita. Ya. Karena nafsu ini mata-mata banyak menjurus kepada kejelekan, kemaksiatan, hawa nafsu yang terkotori oleh hawa nafsu yang kotor, bisikan dari setan dan sebagainya. Sehingga tidak tanduk orang-orang yang jauh dari akhlak Allah pun dikatakan jahil. Ya, orang-orang yang jauh dari akhlak Islam, adab Islam dan sebagainya. Maka dikatakan wa'arif anil jahilin. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala ya, katakan ketika menegur Nabi Allah Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Allah Nuh alaihissalam, yaitu ada sesuatu yang salah. Ya, Allah abadikan dalam surat Hud. Ya, dalam surat Hud ayat 46. Karena seorang nabi langsung Allah tegur. Karena seorang nabi jika salah, Allah detik itu juga Allah ingatkan. Karena semua para nabi rasul maksum. Allah katakan qal ya nuh innahu laisa min ahlik. Innahu amalun ghairu salih, fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun, inni a'idhuka an takuna minal jahilin. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam. Ya, Allah mengingatkan Nabi Allah Nuh alaihi salam. Ya, ketika yaitu Nabi Allah Nuh alaihissalam meminta ya agar anaknya masuk pula ke dalam kapalnya, sedangkan anak Nabi Allah Nuh alaihissalam mengingkari Allah, menentang Allah, tidak mau mengikuti Nuh alaihissalam. Tapi Nuh alaihissalam mendoakan agar anaknya ini diberi keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung Allah katakan, "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu. Ya. Sesungguhnya perbuatannya yang tidak baik, innahu amalu ghairu shalih, maksudnya tidak mengikuti, tidak menjadi orang yang beriman kepada Allah, maksud dari innahu amalu ghairu shalih. Sebab itu, janganlah kamu memohon kepadaku," kata Allah, "sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu," kata Allah kepada Nuh alaihissalam, "supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak tahu, termasuk orang-orang yang ya ini a'udzuka an takuna minal jahilin." Dalam surat Hud ya Allah terangkan demikian, surat Hud ayat 46. Allah Subhanahu wa taala terangkan di sini ketika Nabi Allah Nuh alaihissalam memohon anaknya supaya masuk ke dalam kapalnya, karena anaknya kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, termasuk bukan orang-orang yang beriman. Tapi Nabi Allah mendoakan agar diselamatkan anaknya. Allah langsung tegur, ya langsung tegur bahwa itu bukan termasuk keluargamu ya Nuh, kata Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak berbuat amal saleh, tidak mengikuti engkau, tidak beriman kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kamu memohon kepada aku, meminta kepada aku apa yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Ma laisa laka bi ilmun. Nah, di sini ilmu penting ya. Nabi Allah Nuh alaihissalam ketika saat itu tidak tahu bahwa mendoakan orang yang tidak mengikuti apa di luar Islam itu kemukminan itu tidak boleh, dilarang. Nabi Allah Nuh tidak tahu saat itu boleh dan tidaknya itu. Saat itu Allah mengatakan tidak boleh mendoakan kepada orang di luar Islam. Hanya kalau hidayah boleh, mendoakan kita hidayah agar dia masuk Islam dan seterusnya boleh. Tapi ketika dia sudah diperingatkan dan seterusnya tetap membangkang kepada Allah, detik-detik dia sakaratul maut misalnya, sudah lepas kita ya untuk hal itu. Nah, jadi Allah katakan bahwa aku memperingatkan kepadamu, aku nasihatkan kepada engkau ya Nuh alaihissalam. Allah katakan bahwa jangan kamu termasuk orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan. Ini jelas sekali. Allah peringatkan kepada orang yang tidak mempunyai apa? Ilmu, ya, yang ilmu yang tertentu begitu, ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakallah, begitu pentingnya ya bagaimana menimba ilmu. Ya. Ya, menimba ilmu begitu pentingnya terhadap hal para pendengar Radio Ismail dimanapun Anda berada, ya mari kita cari ilmu di Islam ini, kan wajib. Jadi ada pertanyaan, apakah berdosa kalau kita tidak cari? Iya. Ya bagaimana? Kita hidup bakal menghadap Allah? Ini ilmu kehidupan kita, terus kita tidak menjalani keimanan kita. Ya, ibadah kita bisa tidak sempurna. Ya, ibadah kita bisa tidak sempurna. Ya, itu demikian. Jadi harus kita punya tekad itu ya. Lantas Allah berfirman juga di dalam surat An-Nahl 119 ya. An-Nahl 119 An-Nahl, surat An-Nahl 119 Allah berfirman, "Tsumma inna rabbaka lilladzina amilussu bijahalatin fumatabu min ba'di dzalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim." Ya. Jadi Allah katakan "Tsumma inna rabbaka lilladzina amilussu bijahalah." Yaitu sungguhnya Rabbmu terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan as-su, ya, kejelekan, bijahalah, karena tidak tahu, karena kejahilan dia terhadap agamanya, ya. Sungguhnya Allah ya terhadap orang-orang yang melakukan as-su, kejelekan karena kebodohan dia, kemudian dia taubat, tsumma tabu, sesudah itu membaca dzalik wa aslahu, ya, wa aslahu, dan memperbaikinya. Para ulama mengatakan yaitu bil ilm, wa aslahu begini ini adalah bil ilm, memperbaikinya. Orang-orang yang melakukan kemaksiatan dengan ketidaktahuan dia, bijahalatin, kemudian dia taubat sesudah itu, wa aslahu, dan dia memperbaikinya, yaitu para ulama di antara mengatakan wa aslahu di antara para sahabat, di antara para tabi'in, wa aslahu bil ilm, ya, sehingga tahu ya'lamul haq wal batil, dia tahu yang mana hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, ya, wa aslahu, sudah dia melakukan kemaksiatan tanpa dia sadari karena ketidaktahuan dia. Ini jelas sekali itu dalam surat An-Nahl 119 tersebut. Dan Allah katakan yaitu dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Anbiya, Allah katakan was'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun, dalam surat Al-Anbiya ayat 7, bertanyalah kepada ahludzikir, bertanyalah kalian kepada ahludzikir kalau kalian tidak mengetahuinya. Itu pada para ulama, ya, pada para ulama, kepada masyayikh, pada syekh, supaya kita tahu bagaimana tentang ilmu ini yang benar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah supaya berdoa. Ya, dalam surat Thaha. Wa qul rabbi zidni ilma. Allah perintahkan Rasulullah. Katakanlah Muhammad, ya, Rabbi, wahai Rabbku, tambahkan aku ilmu, ilmu yang bermanfaat. Ini dalam surat Thaha. Ya. Allah abadi apa Allah katakan demikian. Itu dalam Al-Qur'an. Maka daripada itu, ya, bagaimana tentang tadi yang tadi Al-Fakir katakan? Rasulullah katakan talabul ilm fariḍatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki dan wanita. Ya, jadi dalam satu hadis tidak ada tambahan wa muslimah. Yang sahih talabul ilm fariḍatun 'ala kulli muslim. Ya. Jadi menyangkut laki dan perempuan. Ya. Dalam kitab-kitab hadis banyak sekali. Dalam bab Bukhari, dalam kitab Bukhari misalnya ada ditulis babul khurud fi talabil ilm. Bab tentang keluarnya orang mencari ilmu. Ya, itu ada ditulis oleh Imam Bukhari. Dalam sahih Bukhari, Imam Bukhari menulis judul babul khurud fi talabil ilm. Ya. Subhanallah. Di dalam bab ini, ya, Imam Bukhari mengatakan warahala Jabir ibn Abdullah masirata syahr ila Abdullah bin Unais fi haditsin wahid. Subhanallah. Telah pergi, ya, maksudnya mencari ilmu, ya. Telah pergi Jabir bin Abdullah, dia berjalan, ya, dia musafir, ya, selama sebulan kepada Abdullah bin Unais. Untuk apa? Untuk mencari satu hadis saja. Subhanallah. Telah pergi, ya, ya, bermusafir, ya, itu Jabir bin Abdullah untuk mencari satu hadis. Ya, itu dalam hal begitu, ya, para ulama terdahulu. Lantas ada hadis yang dikatakan, ya, yaitu Rasulullah SAW bersabda, yaitu dari Anas bin Malik, ya, dari Anas bin Malik, sami'tu Rasulullah SAW yaqul min ashratis sa'ah an yaqila al-ilmu wa yadhharu al-jahlu wa yadhharu az-zina. Ya, dari Anas bin Malik, ya, baru aku mendengar Rasulullah SAW bersabda mengatakan tanda-tanda kiamat katanya sedikitnya ilmu syar'i, dan yaitu nampaknya kebodohan di mana-mana, wa yadhharul jahl, dan nampaknya tersebarnya kebodohan, dan tersebarnya nampaknya zina di mana-mana. Nampak sekarang, lihat sekarang perzinahan di mana-mana, kebodohan kaum muslimin terhadap agamanya di mana-mana. Ini adalah tanda-tanda hari kiamat. Ini sebagaimana yang dikatakan dalam sahih Bukhari. Imam Bukhari mengatakan demikian. Ya, subhanallah. Ya, dalam surat Muhammad, ya, ayat 47 Allah katakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah. Fa'lam, ketahuilah. Fa'lam itu adalah, yaitu bagaimana akan mengetahui hak Allah kalau tidak dengan ilmu. Ya, ini yang dimaksud demikian. Jadi ikhwah, ya, rahimakallah. Ya, jadi demikian yang harus kita pelajari tentang dinul Islam ini. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid-din wa innamal ilmu bita'allum." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki baik, maka dia diberi paham agamanya. Dan sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Wa innamal ilmu bita'allum. Dengan belajar. Enggak ada ilmu dengan wangsit. Nah, kalau dengan wangsit, para sahabat nanti dapat wangsit semua. Dan ternyata kan tidak. Para sahabat begitu tekunnya mempelajari Islam. Para tabi'in, para tabi'in, Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, ya, Imam Malik, semuanya, Imam Abu Hanifah, ya, dan para a'immah semuanya betul-betul dengan juhudnya, semangatnya, ya, begitu rupanya mereka mencari ilmu, ya. Jadi jauhkanlah kita dari kebodohan terhadap agama kita ini, ya, supaya kita memahami. Supaya kita yang tadi Al-Fakir katakan, saya katakan, alhamdulillah kita nikmat yang paling besar ini adalah kita menjadi orang Islam. Maka pertahankanlah Islam ini dengan ilmu Islam ini supaya kita sempurna mendapat nikmat ini. Bagaimana kita bisa tahu nikmat yang benar kalau kita tidak tahu ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya yaitu dalam pembahasan kita malam ini yaitu tentang ayat-ayat ahkam tentang wajibnya menuntut ilmu. Fardhu syar'i adalah fardhu ain yang tadi Al-Fakir bawakan dari berbagai ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik para pendengar Radio Ismail dimanapun Anda berada, ya. Mari kita tegakkan dinul Islam ini dengan ilmu. Salat kita benar, sempurna, akidah kita benar, salat kita benar. Nanti Ramadan ini beberapa minggu lagi tanpa dengan ilmu tidak akan sempurna Ramadan kita. Dengan ilmu yaitu tentang fikih, tentang shaum, ya, bagaimana kita buka-buka lagi untuk mengingatkan lagi terus ilmu kita, baca hadis-hadis Nabi, baca tafsir hadis-hadis Nabi tentang berkaitan dengan shaum Ramadan supaya kita sempurna, ya, karena wajibnya kita itu Ramadan, sholat, tentang masalah sholat, terutama sholat bagaimana kita tentang ibadah ini, ya, pertama tauhid, yaitu bagaimana ilmu tauhid, ya, ibadah supaya kita jangan sholat ini kita tidak diterima oleh Allah, pahala kita ini nanti sedikit kalau kita nggak tahu ilmunya, ya. Ya, banyak sekali. Insya Allah nanti kita bisa lanjutkan. Saya akan buat insya Allah dua sesi dalam pembahasan ini. Sesi pertama akan ada satu sesi lagi tentang masalah apa wajiban menuntut ilmu ini dalam Islam. Demikian kepada Akhina di apa membawa program kajian ini pada malam ini. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Tafadhal, syukran. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk materi yang telah disampaikan di kesempatan malam hari ini. Dan sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita simak dan dengarkan bersama-sama kajian yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Munir Bajbir LC Hafizhahullah taala dari pembahasan hukum pentingnya menuntut ilmu agama. Dan untuk selanjutnya mungkin kami persilahkan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin menyampaikan pertanyaannya, silahkan Anda bisa menelpon di nomor 021-8499-4343 dan 021-8497-0055 atau melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0852-62-774-774. Sekali lagi 0852-62-774-774. Baik Ustaz, kita bacakan dari pesan singkat yang sudah masuk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bolehkah berdakwah tanpa mengutip pendapat para ulama, hanya menggunakan pemikiran sendiri dari Bapak Yus di Ceger? Tafadhol Ustaz. Ya. Berdakwah tanpa mengutip perkataan para ulama jelas tidak boleh. Ya, apalagi tadi dikatakan dengan pendapat sendiri. Gimana pendapat sendiri? Orang berdakwah itu ada syarat. Ada syaratnya. Berdakwah dia hafal, ya, maksudnya tahu tentang Al-Quran, tafsirnya dia baca tafsir, dia mengerti ayat itu dengan membaca tafsir, tahu ayat itu asbabun nuzulnya, untuk apa diturunkan, untuk gimana situasinya dan sebagainya. Dan begitu juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak boleh orang yang berdakwah pendapat sendiri. Ya, barang dalam suatu hadis dikatakan, ya, man fasarul Quran bi ra'yi wal yatabawwa maka adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Quran dengan rasio semata, dengan akal semata, pendapat semata, tanpa merujuk dan sebagainya, maka lebih tepat tempatnya yaitu di neraka. Ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak boleh menurut saya. Lah saya itu siapa? Kita ini siapa? Ulama kita kan bukan. Ya, yang orang hafal laut ilmu, yang mengerti tentang 30 juz Al-Quran, tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, faham tentang ayat-ayat Al-Quran, itu asal nuzulnya, nasih wa mansukhnya, dan semua hadis asbabul wurudnya, ya, maupun di lain dua selain Al-Quran dan Al-Hadis, ya, perkataan-perkataan tabiin dan fatwa-fatwa para ulama, kita harus tahu tentang masalah itu. Kalau tidak tahu, mendingan kita diam. Seorang ustadz pun kalau ditanya memang nggak tahu, ya katakan juga tidak tahu. Jadi tidak bolehnya orang berdakwah, ya nikah, tidak mempunyai persyaratan kapasitas di dalam itu, di dalam Islam ini, apalagi pendapat sendiri, jelas itu larang. Demikian. Baik, jazakallah khairan atas jawaban yang disampaikan. Untuk pertanyaan dari Bapak Yus di Ceger, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan kembali kita bacakan pertanyaan berikutnya, datang dari Ibu Nani di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Selain mengikuti majelis ilmu, nyimak kajian radio dakwah sunnah dengan kajiannya syar'i, kalau menuntut ilmu agama yang syar'i dengan membaca buku yang seperti apa? Mohon bimbingannya. Syukran jazakumullah khairan. Baca buku seperti apa? Betul. Jadi, maksudnya menanyakan tentang buku-buku apa yang dibaca, betul? Iya, iya betul, Ustaz. Jadi kalau membaca, untuk penanya ini ibu ya, seorang ibu ya. Ya. Iya. Yeah. Kemudian ibu di Depok, insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga, amin ya. Dan jadi yang jelas dibaca adalah kita selain kita menghadiri majlis taklim, ya, kita mendengarkan para ustaz, ya, yang membina kita, ya. Ya, baca buku-buku yang mengajarkan tentang tauhid, tentang akidah. Ya, tentang akidah, tentang tauhid, ya, untuk hal-hal tersebut dasar harus kita bahas. Kalau kita kaji dasar daripada akidah, daripada tauhid, ya itu harus semisal saya katakan Fathul Majid, silakan baca dasar-dasar Islam di situ, ya di situ bisa kita mengetahui tentang bagaimana akidah, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat dan seterusnya. Ya, yang penting kita perkuat akidah terdahulu, baru itu masalah ibadah. Demikian, ya. Taib barakallahu fiik, jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Untuk pertanyaan dari Ibu Nani di Depok. Dan kemudian pertanyaan berikutnya kami lanjutkan, datang dari Bapak Syahril di Pondok Gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Ketika kita sedang menuntut ilmu syar'i, akan tetapi ketika itu pula orang tua melarang kita, mana yang harus kita dahulukan, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ini kurang jelas. Melarangnya karena apa ya? Melarangnya karena faktor apa? Ini harus diperjelas, diperinci. Mungkin karena bertentangan, berbeda pendapat, Ustaz. Berbeda pendapat dengan yang itu, iya. Dengan yang dipelajari. Begini, kepada Pak Syahril di Pondok Gede, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita, kepada Bapak Syahril dan keluarga, rahmatnya kepada kita semua, insya Allah. Jadi, jikalau kita mempelajari Al-Islam bertentangan dengan pendapat orang tua, ya kita harus dalam arti berlemah lembut dengan orang tua, ya, berlemah lembut dengan apa, ya. Jangan dalam arti kita berbeda pendapat dengan orang tua lantas kita berlaku kurang ajar atau mengajari orang tua dengan seakan-akan gurunya. Orang tua akan kesinggung tentu. Seorang anak, ya, jika seorang anak mendapati berbeda pendapat dengan orang tua, harus sabar, tetap harus dengan belas kasih, sabar dan seterusnya, ya. Jangan terus dalam arti menampakkan sesuatu ketidaksukaannya, tetap harus lemah lembut dengan senyum, dengan sabar, ya. Terus ya, untuk begitu ya. Jangan dalam arti apa terjadi nanti gesekan antara anak dengan orang tua di saat dia menuntut ilmu. Jadi kalau perlu ada diskusi ya, diskusi dengan apa orang tua dan sebagainya. Kalau dalam melarang untuk hal orang tua kepada anaknya yang hal yang begitu, ya dijelaskan dengan baik-baik bahwa ini, apa ini saya membaca ini kok kelihatannya kok demikian. Terjadilah dialog lah antara dua ini ya, intinya ada dialog di antara keduanya, ada keterbukaan dan seterusnya, demikian ya. Baik, barakallahu fik, jazakallahu khairan untuk jawaban yang disampaikan untuk pertanyaan dari Bapak Syahril di Pondok Gede. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami, dan sekaligus menutup pertanyaan di kesempatan malam hari ini, Ustaz. Dan mungkin sebelum kita akhiri acara kita pada malam hari ini, bisa memberikan sedikit kesimpulan. Tafadhol. Ya. Jadi kesimpulan ya kepada pendengar Radio Ismail dimanapun Anda berada. Jadi keutamaan menuntut ilmu syar'i dalam pandangan Islam itu adalah wajib ya. Menuntut ilmu syar'i dalam pandangan Islam itu wajib ya. Karena kenapa? Karena dalil-dalil yang menyinggung masalah fardunya menuntut ilmu syar'i itu sangat banyak. Sebagaimana tadi Al-Fakir sudah katakan tadi panjang lebar dalam ayat dalam kajian kita pada malam ini. Ya. Jadi intinya tanpa kita mengkaji Allah, tanpa kita mengkaji ayat-ayat Allah, tanpa kita tidak mengetahui tentang yaitu hadis, kita tidak tahu dalil Islam ini. Karena kita sebagai orang Islam ya harus tahu tentang agama kita, ya, tentang dinul Islam, tahu Al-Qur'an ya, ada lima kewajiban terhadap Al-Qur'an misalnya ya, lima kewajiban yaitu mengimani, membaca, memahami, ya, mengamalkan dan mendakwahkan. Gimana kalau enggak tahu ilmu? Ya. Jadi mengimaninya misalnya terhadap Al-Qur'an harus dengan ilmu. Membacanya Al-Qur'an harus dengan ilmu. Memahami Al-Qur'an harus dengan ilmu. Begitu juga mengimani Al-Qur'an, ya, apa yang dikatakan Rasulullah, membacanya, memahami hadis Nabi harus dengan ilmu. Bagaimana Al-Qur'an memahami hadis, membacanya tanpa dengan ilmu? Tentu tidak mungkin. Maka kalau kita ingin sempurna dalam iman kita, insyaallah kita mendekati ya untuk kesana ya. Kalau dikatakan sempurna, kita berusahalah untuk bersunah apa berusaha untuk kesempurnaan iman kita, kita berusaha ya. Semua penilaiannya hanya di tangan Allah SWT tentang keimanan kita ya. Itu harus dengan ilmu ya. Jadi tanpa dengan ilmu syar'i ini, kita akan tidak sempurna iman kita ya, dan juga ilmu-ilmu ibadah. Demikian kesimpulan pada apa kajian kita pada malam ini, itu tentang wajibnya menimba ilmu syar'i. Demikian kepada seluruh pendengar Radio Ismail dimanapun Anda berada, maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, dan kebenaran selalu ada pada Allah dan Rasulnya ya. Demikian kembalikan kepada pembawa kajian ini, akhina ya, fadhal, dan maaf saya pamit dari kajian pada malam ini di Radio Ismail. Walafu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.